setiap nafasku. Cukup tiga kata saja untuk ungkapkan yang aku rasa. Cukup tiga kata saja, aku mau kamu. Setiap waktu, di setiap nafasku.